memberikan kita kekuatan sehingga kita semuanya bisa berpuasa dan bisa sholat hingga tegak pada malam hari ini. Pada malam hari ini, sebagai salah satu program iktikaf, kita akan adakan diskusi tentang pembentukan keluarga sakinah yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Agustiawan. Untuk itu mohon perhatiannya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, karena ini masalah yang sangat penting sekali buat kita semuanya. Insya Allah materi akan disampaikan secukupnya, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan kita lanjutkan dengan dialog insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan segera mulai saat ini. Mohon perhatiannya dan mohon bisa tenang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah, sungguh suatu pemandangan yang begitu mengharukan di tengah-tengah masyarakat yang belum lagi mereka Islam, tapi begitu guyup dan begitu ramainya suasana kita pada saat ini. Allah mempertemukan kita dalam suasana penuh keimanan. Sampai ke malam 24 ini, ternyata hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, masih banyak dan masih ramainya masjid ini, menunjukkan bahwa kita insya Allah memiliki semangat yang sama. Seperti yang saya sampaikan ketika hari Rabu, kita ingin Ramadan kali ini lebih spesial dibandingkan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Kita ingin Ramadan kali ini memiliki makna yang lebih kepada diri kita dan juga masyarakat kita. Hadirin khotal iman rahimakumullah, selawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengatakan bahwa standar baiknya seseorang dilihat bagaimanakah pengakuan dari keluarganya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Artinya hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau kita datang suatu pertemuan, kita datang ke pengajian, mungkin kita bisa mematut-matut diri, bisa jaim istilah sekarang. Tapi orang rumahlah yang tahu bagaimana kita sebenarnya. Bagaimana hadirin khotal iman rahimakumullah, apakah diri kita termasuk orang yang baik, termasuk orang yang soleh? Bagaimana sholat malam kita, bagaimana kesabaran kita? Orang rumahlah yang tahu. Karena itu sekali lagi Nabi memberikan kriteria yang sangat unik, bahwa yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik menurut keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik menurut keluargaku. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ada beberapa topik yang kita akan coba share, dan mohon maaf, saya lihat ada beberapa di antara bapak ibu yang usia pernikahannya mungkin jauh di atas saya. Bukan bermaksud untuk menggarami air laut atau ngajarkan hiber kamanuk atau apa namanya, ngajarin terbang ke burung. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, tapi ini sekedar share ya, untuk kemudian kita cari solusinya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah ya, topik yang pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah begitu memandang penting dengan namanya keluarga. Yang kedua, kita akan coba share tentang pilar-pilar dalam rumah tangga. Yang ketiga, bagaimanakah Islam memberikan arahan ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Kayaknya itu cukup ya, tiga topik. Yeah. Topik seperti misalnya sunnah-sunnah pada malam pertama, kayaknya gak ada yang malam pertama hari ini. Yeah. Apalagi ini mau i'tikaf. Yeah. Makanya kalau ada yang undangan buka bersama, kemudian datangnya terlambat, jangan-jangan dia udah buka yang lain duluan nih. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mengawali topik yang pertama, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa sebuah peradaban diawali dari rumah tangga. Bukan sesuatu yang berlebihan ketika sahabat Umar bin Khattab mengatakan bahwa peradaban diawali dari rumah tangga. Bagaimana mungkin kita membicarakan sebuah peradaban ketika rumah tangga masih menyisakan pekerjaan rumah buat diri kita? Bagaimana mungkin orang mampu bekerja dengan tenang kalau ternyata hadirin ikhwatal iman rahimakumullah di rumahnya menyisakan banyak pekerjaan buat dirinya? Bagaimana seorang suami mau bekerja dengan tenang kalau ternyata hadirin ikhwatal iman rahimakumullah dia meninggalkan istri yang dia tidak tenang meninggalkannya? Begitu juga kebalikannya. Seorang istri melepas sang suami bekerja tapi tidak sepenuhnya percaya ini suami nyampe ke kantor apa enggak. Jadi semuanya berawal dari rumah tangga. Makanya ada istilah sayur asem itu ada dua. Ada sayur asem masakan orang Jakarta, ada sayur asem sayurnya biasa tapi dicemberutin sama bini. Sayur asem juga. Sayurnya sayur biasa, cuma dicemberutin jadinya asem. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada tiga bukti minimal yang menunjukkan Islam sangat concern dengan masalah keluarga. Yang pertama adalah bahwa porsi ayat Al-Quran dengan hadis yang bercerita dan bertopik tentang keluarga banyak dan mengambil porsi besar dalam hukum Islam. Jadi masalah keluarga dan masalah rumah tangga dalam kajian fikih Islam itu menempati porsi yang besar. Bahkan kalau kita ngambil studi untuk spesialisasi, ada spesialisasi tersendiri tentang masalah fikih ahwalus syakhsiyah, tentang bagaimanakah fikih rumah tangga. Berawal dari misalnya tentang khitbah atau lamaran. Hukum yang berkait tentang lamaran ini banyak. Contoh misalnya, adakah batas waktu untuk yang namanya lamaran? Ini udah ngelamar 2 tahun yang lalu. Adakah batas waktunya? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, belum lagi bagaimana fikih ketika akad nikah. Ada yang pakai bahasa Arab, ada yang enggak. Ada yang pakai kata-kata uzawwijuka, ada yang pakai kata-kata ankahtuka. Ada yang kemudian sebagian masyarakat percayanya bahwa enggak sah kalau lafaz seorang bapak menikahkan putrinya kecuali satu nafas. Saya nikahkan putri saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian sekian tunai. Jadi kalau sempat gugup enggak sah. Benar enggak seperti itu? Bolehkah mas kawin bukan berbentuk benda tapi sesuatu yang abstrak? Contohnya adalah hafalan Al-Quran. Bulan Desember lalu saya diundang ke Padang. Ada seorang adik kelas dari Al-Azhar Kairo dapat jodoh orang Padang. Orang Bukit Tinggi, Pak. Orang Awak. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mas kawinnya itu adalah hafalan surat Ar-Rahman. Jadi ketika dibilang, saya nikahkan putri saya dengan saudara, dengan mas kawin, hafalan surat Ar-Rahman. Tunai, masa udah Ar-Rahman nyicil. Abis kemudian dia bilang, saya terima nikahnya gini, gini, gini. Maka kemudian dia menyimak atau dia tasmi memperdengarkan hafalannya surat Ar-Rahman. Ya. Saya katakan nyicil karena hadirin khotal iman, ada seorang sahabat yang dia menikah dengan putri seorang kiai. Ya. Calon istrinya itu hafal Quran. Makanya mas kawinnya hafalan seluruh Al-Quran. Cuma kalau hafalan seluruh Al-Quran dibayar tunai, kita gak prasmanan. 30 juz ya. Tadi aja saya ngisi madaniyah di sini dari pagi sampai sore. Jadi itu dibayar nyicil tiap malam menjadi imam pada sholat malam. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, ya, itu fikih tentang akad nikah. Ya. Belum hadirin khotbah iman rahimakumullah, fikih tentang bagaimana resepsi pernikahan. Belum saya katakan tadi ada sunnah-sunnah malam pertama. Ya. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, ya. Kemudian ya, ada lagi hal-hal lain berkaitan tentang hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, perceraian, hak asuh anak, harta gono gini dan lain sebagainya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, porsinya sangat besar dalam kajian fikih Islam dan ini menunjukkan betapa Islam, Al-Quran dan Sunnah memandang penting yang namanya keluarga. Bukti yang kedua hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang menunjukkan bahwa Islam sangat concern dengan masalah keluarga adalah Islam memberikan pahala yang besar bagi mereka yang mampu menjaga keluarganya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah mithlu Uhud." Nanti pada hari kiamat ada orang yang mendapatkan pahalanya sebesar bukit Uhud. Dia sendiri bertanya dan kaget. Qala ya Rabb anna li hadza, ya Allah dari mana ini pahala? Perasaan di dunia enggak pernah melakukan suatu perbuatan yang pahalanya besar seperti ini. Maka dijawab kepada orang tersebut, hadza bi barakati istighfari waladika lak. Ini adalah karena keberkahan istighfar anakmu kepada dirimu. Bagaimana mungkin anak bisa istighfar buat orang tuanya kalau kita tidak mendidiknya? Jadi Allah memberikan pahala yang besar bagi orang hadirin khotal iman rahimakumullah yang mampu menjaga keluarganya. Bukti yang ketiga hadirin khotal iman, betapa Islam concern dengan yang namanya keluarga adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat At-Tur ayat 21. Allah menyatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami akan kumpulkan mereka di surga. Jadi kenikmatan surga semakin lengkap hadirin ikhwatal iman ketika dinikmati bersama keluarganya. Tidak ada orang yang sangsi dan ragu akan kenikmatan surga. Tapi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika orang beriman menikmati surga bersama keluarganya merupakan kelengkapan atas kenikmatan tersebut. Inilah minimal tiga bukti bahwa Islam sangat perhatian dengan yang namanya keluarga. Poin pertama sudah. Yang kedua hadirin khotbah iman rahimakumullah, saya ingin menambahkan bahwa karena judulnya adalah rumah tangga sakinah, kata-kata rumah dalam Al-Quran hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, atau lebih tepatnya dalam bahasa Arab itu ada tiga paling tidak. Ya. Ada baitun dari kata-kata bata yabitu yang artinya adalah tempat bermalam. Ya. Jadi rumah itu salah satu fungsinya adalah tempat bermalam. Yang kedua dari kata-kata darun, yaitu dari kata-kata daro yaduru, ngeliling. Jadi di rumah itu tempat orang keliling, dari sumur ke dapur ke kasur, di sumur ke kasur ke dapur. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada kata rumah dalam bahasa Arab yang ketiga adalah maskanun atau sakanun. Dari kata-kata sakana yaskunu artinya menempati, atau bisa juga bermakna menjadikan ketentraman. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang menariknya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala lebih memberikan perumpamaan rumah kita itu mestinya menjadi sakanun lahum, menjadi tempat yang menentramkan bagi diri kita. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah baitun, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa rumah yang paling lemah, rumah yang paling buruk, labaitul ankabut, adalah rumah laba-laba. Sedikit kita akan coba mentadaburi hadirin ikhwatal iman. Rumah laba-laba, sarang laba-laba, kalau dilihat dari fisiknya adalah rumah yang kokoh, kuat. Bahkan kalau laba-laba tersebut memangsa hewan lain dan terjatuh pada sarang tersebut, maka bisa ditahan. Walaupun dengan sarang yang kelihatannya begitu tipis. Jadi sebenarnya secara kasat mata, rumah laba-laba itu hadirin khawatal iman adalah rumah yang kuat secara fisik. Tapi kalau kita mentadaburi bagaimanakah perangai dari laba-laba, ternyata sang ratu ataupun induk dari laba-laba, setelah dengan lelakinya membangunkan rumah tersebut, maka sang laki-laki atau pasangan dari ratu tersebut akan dibunuh mati olehnya. Artinya Islam ingin mengajarkan kepada kita yang namanya rumah itu bukan hanya fisiknya, tapi apakah mendatangkan efek kenyamanan dalam diri kita ataukah tidak. Ada rumah gede tapi diisi oleh hati yang sempit, jadi sempit jadinya. Saya teringat dengan sebuah puisi yang menyatakan bahwa rumah kita tidak luas dia, lapang adalah dada kita. Ada rumah yang kayaknya sempit, tapi orang yang tinggalnya lapang dadanya. Enak rumah kayak begini. Tapi rumahnya luas, diisi oleh orang yang hatinya sempit. Waduh, ya. Makanan segitu banyaknya juga, kalau tuan rumahnya asem aja, cemberut aja, jadi sayur asem tadi. Kagak nyaman kita makannya. Tapi rumahnya sederhana, tapi orang yang tinggal di dalamnya dengan hati yang lapang, tentram kita di dalamnya. Jadi poin kedua, ketika tadi bicara tentang masalah rumah, maka konsep rumah dalam Al-Quran adalah konsep sakanun, yaitu rumah yang mendatangkan ketentraman, kenyamanan bagi para penghuninya. Bukan saja baitun, bukan saja fisiknya yang bagus, tapi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, penghuninya diisi oleh orang yang sempit dadanya. Ya. Makanya sering hadirin ikhwatal iman, kita lihat di depan rumah, ya, biasanya mereka yang semangat dengan keislaman ditulis apa, baiti apa setuju jannati, ya, rumahku surgaku, ya. Saya bilang, ya, jangan memperburuk wajah surga, tong agak goreng surga, ya, ya. Mengapa demikian? Pas dibuka itu rumah, ih bau pesing, surga mah nggak bau pesing. Depannya gede gitu, rumahku surgaku, pas dibuka masya Allah, cucian sebelah sana, setrikaan sebelah sini, ampun, surga mangga kayak gitu hadirin, yeah. Mohon maaf, surga nggak kayak gitu, yeah. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana orang yang berada di dalamnya itu nyaman sehingga rumah kita menjadi surga sebelum surga yang sesungguhnya, ya, yeah. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, topik yang kedua sudah. Topik yang pertama tadi adalah perhatian Islam dengan keluarga. Yang kedua adalah konsep rumah dalam Al-Quran, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan rumah itu, dan Allah gunakan dengan kata-kata sakanun, bukan baitun, ya, yaitu rumah yang mendatangkan kenyamanan, ketentraman bagi orang yang berada di dalamnya. Poin yang ketiga hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, apa saja landasan berinteraksi dalam sebuah rumah tangga? Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ada suatu majalah, edisi khususnya adalah tentang testimoni mereka-mereka yang mampu merawat cinta sampai 50 tahun lebih. Kalau istilah kita mah, hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, ulang tahun pernikahannya sudah ulang tahun emas katanya. Menarik testimoni mereka, hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Kalau kita lihat landasan interaksi sebuah suami istri atau sepasang suami istri, ya, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, yang pertama sekali dan utama adalah landasan keimanan. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena empat hal. Ada karena cantiknya, karena keturunannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihlah yang beragama. Kalau tidak, maka akan celakalah tanganmu. Artinya hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, ketika kita mencari pasangan, sah-sah saja. Yang laki-laki mimpi wajahnya mirip Sahrul Khan. Ustaz, saya mah pengen suami yang wah kayak Sahrul Khan lah gitu. Yang perempuan juga begitu misalnya. Kayak siapa kalau yang perempuan? Saya gak banyak kenal. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Tapi jangan lupa, perekat pertama itu hadirin khotal iman rahimakumullah adalah karena faktor keimanan, adanya kesamaan visi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin khotal iman, kalau mohon maaf sekali lagi. Kalau orang melihat dari fisiknya, ini mohon maaf kalau mungkin terlalu kasar, ya. Ini saya dapat perumpamaannya mah di Garut. Mohon maaf kalau kasar, ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau orang mencari karena fisiknya, waktu itu kiai saya bilang, ya, coba lihat, kalau ada kakek-kakek kurus, compang-camping, ya, kita nanya, ini kakek-kakeknya siapa? Enggak tahu kakeknya siapa? Ada enggak yang mau ngukut? Ada yang mau melihara enggak? Ada yang mau melihara enggak? Enggak ada yang mau. Ya. Tapi kalau ngelihat kambing, walaupun kurus, ya, ini kambing-kambing siapa? Tahu. Oh, udah biar saya ngurus aja. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, manusia tanpa iman kadang lebih berharga kambing. Embe begang kambing kurus kadang lebih bermakna. Jadi kalau ada orang mencari dengan berdasarkan jasad, fisik, rupa, hadirin khotal iman rahimakumullah, sampai kepada suatu saat ternyata hadirin khotal iman mungkin tidak semenarik yang dulu. Tapi hadirin khotal iman, kalau yang bertemu itu adalah keimanan, subhanallah. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti, berhati-hatilah kalian, iyyakum wa khadra'ud diman. Berhati-hatilah kalian dengan khadra'ud diman, sejenis bunga, ya. Kata Nabi, hati-hatilah dengan bunga itu. Kata para sahabat, apa yang kau maksudkan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan yang dimaksud dengan khadra'ud diman adalah al-hasna fi man batisu. Perempuan cakep tapi dari keluarga yang tidak baik. Cuma bikin pegel. Pegel hati. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, mohon maaf. Saya menangani, ya, hadirin khotal iman rahimakumullah, menangani masalah keluarga, ya, konsultasi dan lain sebagainya, tidak sedikit mereka yang menghabiskan uang cukup banyak hanya sekedar membayar orang membututi, benar enggak suaminya nyampe ke kantor? Untuk membayar orang memastikan istrinya itu ditinggal kerja enggak ngapa-ngapain. Artinya tidak berbuat sesuatu yang menjadikan dirinya. Jadi hadirin khotal iman, apa nikmatnya kehidupan rumah tangga kalau begitu? Inilah landasan interaksi yang pertama hadirin khotal iman, yaitu bagaimana keimanan. Keimanan inilah yang mempertemukan hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Makanya kalau kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, walaupun terpaut usia sampai 15 tahun, tapi Nabi begitu menyayangi Khadijah. Kita bercerita tentang bagaimana Nabi ketika menerima wahyu yang pertama beberapa hari yang lalu, ya, saat Nabi berada di Gua Hira, tiba-tiba izja'ahul malak, tiba-tiba datang sesosok makhluk yang kemudian mendekap Nabi seraya mengatakan, "Iqra, baca." Kata Nabi, "Ma ana biqari'in." Saya enggak bisa baca. Maka kemudian fa akhadhani fa ghattani, maka aku direngkuh dan aku dipeluk sampai kemudian terasa letih. Kemudian makhluk tersebut kembali mengatakan, "Baca." Kembali Nabi mengatakan, "Aku tidak mampu membaca." Maka kemudian turunlah firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat yang kelima. Dalam riwayat Aisyah dari hadis Sahih Bukhari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pulang dari Gua Hira, yarjufu fuadu. Hatinya itu berdebar, berdebar hatirin khotal iman rahimakumullah. Dan yang menariknya adalah bahwa wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Dahinya itu berkeringat. Artinya Nabi SAW begitu cemas. Ketika nyampe ke rumah, dia cerita kepada Khadijah. Dia takut hadirin khuatal iman. Jangan-jangan ini adalah sesuatu yang dia di luar bayangannya. Hadirin khuatal iman. Apa yang dikatakan oleh Khadijah? Ucapan Khadijah bagaikan hujan yang menghapus panas satu tahun. Begitu terasa sejuknya di hati Nabi. Kata Khadijah, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada innaka latahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq." Sekali-kali tidak wahai suamiku, tidak akan Allah menyia-nyiakan dan Allah menghinakan dirimu. Engkau adalah orang yang suka membantu orang lain, menolong yang lemah, memuliakan tamu. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ucapan seorang wanita yang matang memberikan kesejukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bedanya Khadijah dengan Aisyah. Kalau Khadijah merupakan gambaran seorang wanita yang matang yang mampu kemudian mengayomi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau Aisyah muda, cantik, pintar, dahsyat. Artinya terkumpul semuanya, udah muda, cakep, pintar lagi. Hadirin khotal iman rahimakumullah, itulah perangkat untuk interaksi suami istri yang pertama. Yang kedua hadirin khotal iman rahimakumullah, perangkat dan landasan interaksi suami istri yang kedua adalah kejujuran dan ketulusan. Hadirin khotal iman rahimakumullah, kejujuran merupakan mata uang yang berlaku di mana-mana. Orang kalau jujur hadirin khotal iman rahimakumullah akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama hadirin khotal iman rahimakumullah, adanya ketenangan antara pasangan. Makanya hadirin khotal iman dalam hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Aku hafal beberapa pesan dari kakekku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pesannya itu adalah da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu." Hadis riwayatnya Bukhari, tapi kemudian Imam Tirmizi kemudian menambahkan riwayat tersebut bahwa Nabi berpesan kepada Hasan setelah kalimat tersebut, "Fa inna sidqa tumaknina wal kadzibu ribah." Karena sesungguhnya yang namanya kejujuran itu mendatangkan ketentraman, dan yang namanya bohong itu mendatangkan keragu-raguan. Orang kalau jujur enak. Kalau enggak jujur, waduh, "Pah, pinjam handphonenya dong." "Ih, mau ngapain sih?" Takut dibaca SMS-nya. Ya, Bu, ya? "Ini Facebook pakai ada password-nya, Pak, apaan sih?" Takut, Bu, takut ketahuan. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, kalau orangnya jujur itu enak, tenang. Kalau ini sih masya Allah, dipinjam handphonenya takut, dipinjam laptopnya takut, apalagi dipinjam apanya, Bu? Pinjam dompetnya kata bapak-bapak ya, takut digesek. Apalagi ya sekarang alhamdulillah musim dingin. Ntar kalau musim panas katanya dolar cepat nguap. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Yang kedua, orang kalau jujur selain adanya ketenangan, maka hadirin khotal iman, orang yang jujur itu berkah. Hadis dari Hakim bin Hizam, hadirin khotal iman rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan al-bayyani bil khiyar. Penjual dan pembeli punya hak untuk memilih. Apakah mau melanjutkan jual beli ataukah tidak? Kata Nabi SAW, fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau si penjual dan pembeli itu jujur dan mereka menjelaskan kalau ada kekurangan dalam penjualan tersebut, Allah akan memberkahi jual belinya. Wa in kadzaba wa katama. Kalau kedua-duanya dusta dan menutup-nutupi kalau terjadi aib atau cacat, muhiqat barakatu bai'ihima, maka Allah cabut keberkahan yang mestinya ada dalam jual beli itu. Kita ke Jakarta, namanya lama di Aussie, lama di Melbourne, pas kita beli gado-gado, berapa nih Bu? Sambil enggak berani natap, 50 ribu aja, Bang. 50 ribu gado-gado 50 ribu. Kalau kata orang Jakarta digetok kalau begitu. Dibohongin kita. Yang mestinya jual beli itu berkah, ini Allah cabut keberkahannya. Besok-besok kapok orang tersebut mau beli di situ. Waktu mau beli jangan-jangan di situ. Kemarinnya saya dibohongin di situ. Tapi kalau orang itu jujur, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mau kemana? Tutup kalau beli gado-gado di sono, murah enak lagi. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika seseorang itu jujur, yang kedua adalah Allah berikan keberkahan, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Dalam rumah tangga jujur apa saja, baik jujur tentang masalah pasangan, jujur tentang masalah, hadirin ikhwatal iman, masalah uang. Kadang ada yang tidak jujur dan selingkuh tentang masalah uang. Ini nanti babnya juga cukup panjang. Ustadz, kalau seorang wanita kerja, dia punya penghasilan, apakah uang dia mesti dicampur dengan uang suami ataukah tidak mesti? Itu jadi kemudian banyak ini yang. Mungkin seseorang itu gak kerja. Yang sering jadi pertanyaan, Ustadz, uang di Centerlink buat saya dan anak-anak itu hak saya atau saya mesti izin kepada suami? Itu yang sering ditanyakan. Mudah-mudahan di sini gak ada. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Tapi kembali bahwa kejujuran inilah yang akan menjadi perekat dalam hubungan suami istri. Yang ketiga, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang menjadi perekat dalam hubungan suami istri adalah saling memahami. Saling memahami merupakan hal yang sangat penting, hadirin ikhwatal iman. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan memang berbeda. Kalau ini, kalau ada yang mungkin kuliah di bidang fisiologi, mohon maaf kalau saya keliru. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, secara fisik manusia saja, laki-laki dengan perempuan sudah berbeda. Cara berpikir laki-laki dengan perempuan saja sudah berbeda. Kalau wanita, itu dikatakan ketika seorang wanita menghadapi masalah, maka bagaikan bor keluar. Apa ini disebutnya? Sentrifugal atau apa? Jadi bagaikan bor keluar. Jadi kalau seorang wanita menghadapi masalah, pengennya itu berbagi dengan orang. Kalau lagi ada masalah, tahu-tahu udah update status di Facebook. Padahal mama dedeh gak ada, tapi curhat. Pagi-pagi udah telepon, jeng tahu gak? Gitu. Memang begitu, hadirin ikhwatal iman. Tapi kalau laki-laki ketika menghadapi masalah, maka cara berpikirnya kebalik. Dia akan menutup diri terlebih dahulu. Kalau kira-kira dia bisa menangani, baru kemudian dia akan cerita. Ketidakfahaman tentang hal ini terkadang mempengaruhi dalam komunikasi. Suami lagi ada masalah di kantor, suami lagi ada masalah di rumah, maaf, di masjid dan lain sebagainya dalam organisasi. Istri nanya, suami lagi perlu untuk diam dulu. Istri kemudian, papa kenapa sih kok gak jawab? Udah gak sayang ya? Udah ribet deh kalau rumah begitu. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, apalagi bulan Ramadan, hati-hati. Kemarin lagi di Sydney saya baru dapet perbendaharaan kata baru. Tadi diumumkan oleh pengurus bahwa setiap Sabtu dan Ahad ada buka puasa bersama ya. Di Sydney, di Masjid Tempe itu setiap Sabtu dan Ahad juga ada buka bersama. Jadi waktu itu saya lagi megangin kurma, Ya. Kemudian orang sudah pada takjil, sudah pada berbuka. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Saat itu ada satu keluarga yang baru datang. Suaminya megang panci gitu, bawa panci kerepotan. Sang istri nuntun anaknya dua. Saya bilang sama mereka, Pak, Bu, batalin dulu puasanya. Dijawab sama istrinya, kalau ngebatalin puasa, udah saya tadi di mobil saya marahin suami. Yang belum buka puasa. Saya bilang, saya bengong ya. Masya Allah, Ustadz diajarin. Bener ya. Jadi kalau batalin puasa, udah tadi di mobil. Suami, marah-marahin suami maksudnya gitu ya. Yang belum buka puasanya, kalau batalin puasa, udah. Jadi ternyata beda ya kalau di Australia itu antara ngebatalin puasa dengan buka puasa. Saya baru tahu itu. Ya, ya, jadi oleh-oleh ya buat nanti pulang ternyata memang kosakatanya beda. Ya, ya. Dan saya baru tahu kalau di Australia jenis kelamin itu ada tiga. Men, femen, dan disable. Jadi kalau ke toilet itu laki, perempuan, nah ini jenis kelamin mana lagi nih gitu. Itu ada di sini. Di Indonesia nggak ada. Ya, saya nggak tahu jenis kelamin yang mana tuh yang disable. Ya, jadi men, female, dan disable. Kembali hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Ketika saling memahami enak hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Dan kuncinya tadi adalah tahu betul bagaimana struktur fisik seorang manusia laki dengan perempuan berbeda. Ya. Sebenarnya ada topik khusus tentang bagaimanakah seni berkomunikasi dalam keluarga. Ya. Singkatnya hadirin khotal iman rahimakumullah. Untuk poin saling memahami dalam berkomunikasi hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, para psikolog mengatakan sebaiknya kita gunakan bahasa saya dan bukan bahasa kamu. Apa artinya hadirin khotal iman, kalau bahasa kamu itu cenderung kita dibandingkan dengan orang lain. Dan kalau namanya dibandingkan, walaupun untuk kebaikan biasanya gak enak. Betul ibu-ibu? Kalau dibandingin sama perempuan lain gak enak bu ya? Ya. Kita misalnya buka puasa bersama di rumah seseorang, disediain gulai, disediain rendang. Ya. Pas pulang kita bilang sama istri kita, mah, kalau masak rendang kayak begitu dong, enak, dagingnya empuk, rendangnya begini. Ya. Enak gak bu kira-kira kalau dibandingin begitu? Gak enak bu ya? Gak enak orang yang namanya dibandingin gak enak. Ya. Kalau hatinya lagi adem. Mungkin jawabannya, ya mama kan cuma pinternya masak sate padang. Ya, gitu. Itu kalau hatinya lagi adem, kalau lagi puasa. Kalau hatinya lagi gak nyaman, kira-kira gimana bu jawabannya? Kenapa dulu gak kawin sama dia? Kan jadi sewot begitu. Ya. Ya. Itu bahasa kamu dan bukan bahasa sayang. Begitu juga suami. Ya. Mas, rajin-rajin ke Masjid Westol dong, kayak Bapak Fulan misalnya disebutin. Walaupun untuk suatu kebaikan, terkadang yang namanya bahasa kamu menjadikan orang berada pada posisi tertuduh dan seringnya dia akan berapologi. Yeah. Saya dapat setahun kuliah di Malaysia, yeah. Karena di Malaysia banyak makan yang santan, kari dan lain sebagainya. Yeah. Pas pulang, abang saya ketemu, Gus. Lu makin gendut. Nah, orang kalau begitu tuh itu bahasa kamu. Kita sering berapologi. Ah, enggak bang, bajunya aja kekecilan. Ngeles, ngeles yang kayak begini. Nih. Jadi ternyata untuk konsep pemahaman, hadirin khotal iman rahimakumullah, yeah, ternyata selain kita perlu memahami fisiologinya, juga harus paham tentang gimana komunikasinya. Ustaz, jadi yang betul gimana? Bahasanya bahasa saya. Mas, kalau saya jadi mas, daripada di rumah, mendingan ke Masjid Westo. Nah, itu lebih enak. Yeah. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah. Yeah. Jadi perkat yang ketiga dalam landasan interaksi suami istri adalah saling memahami. Kalau terjadi perbedaan, mungkin istri kita dididik oleh latar keluarga yang berbeda, kita pun dididik dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, kita lihat sekarang malam, besok pagi, apa yang diajarkan oleh alam ini adalah, kenapa kita tidak boleh serasi dalam perbedaan? Kenapa kita tidak bisa serasi dalam perbedaan? Begitu juga di tengah masyarakat. Perbedaan yang ada hadirin khotal iman rahimakumullah bagaikan warna-warni bunga dalam sebuah taman. Bukan kemudian kita memperkeruh masalah perbedaan ini. Apalagi misalnya beda daerah. Cuma gara-gara pulang pengajian istri salah narok kaos kaki. Emang dasar orang. Kalau disebutin jadinya rame tuh. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah. Disinilah saling memahami. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Kayaknya segitu dulu. Topik yang lainnya berkenaan tentang gimana kalau lagi ada permasalahan, mungkin kita akan tunda sampai waktu yang lainnya. Udah sejam soalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sambil ngunyah, saya gak bisa ngomong. Dari tadi pegel nih. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, saya cukupkan dulu demikian ya. Dan tentunya nanti kita akan berdiskusi ya. Intinya hadirin khotal iman rahimakumullah, marilah yang pertama tentang bagaimanakah concern Islam terhadap keluarga. Yang kedua konsep rumah dalam Al-Qur'an, dan yang ketiga kita baru tadi tentang landasan-landasan dalam berinteraksi kepada suami dan istri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian penyampaian materi tentang keluarga sakinah oleh Dr. Agus Tiawan. Untuk membuat diskusi tambah meriah, maka kesempatan berikutnya adalah kesempatan untuk sesi tanya jawab. Untuk itu bagi Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan, saya pikir sudah saatnya bagi Bapak Ibu sekalian untuk menanyakannya. Silakan. Oh, sudah. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian? It's not working. Not working. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi belum selesai waktu menjelaskan tentang kalau kita bekerja, penghasilan kita itu milik kita atau milik suami juga. Begitu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, tamu dulu. Mbak Nika, silakan Mbak Nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf kalau pertanyaan ini sebenarnya saya sudah pernah tanyakan ke ustazah yang lain, cuman saya kurang klik dengan jawabannya. Maka saya ingin bertanya dengan Ustaz Agus, semoga bisa menjelaskan lebih detailnya. Yang saya ingin tanyakan adalah kesetaraan gender dalam Islam. Kalau di Australia ini kan sama ya, laki-laki dan perempuan itu adalah sama, kedudukannya sama. Gak ada laki-laki sebagai pemimpin, gak ada perempuan sebagai pemimpin. Sedangkan dalam Islam adalah laki-laki adalah pemimpin istrinya. Di Indonesia juga sekarang lagi digodok kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan mau disamakan. Menurut Ustaz bagaimana, menurut pandangan Islam bagaimana, menurut Ustaz sendiri bagaimana, tolong saya mohon berikan penjelasan yang lebih detailnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau ditambah atau satu lagi silakan. Pak Azhari. Selalu Pak Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi nanya Ustaz, mau ini sudah tudung saya sebenarnya. Baik. Tadi menyangkut dengan pertanyaan kedua soal gender dan perempuan. Saya ingin lebih luas lagi, mungkin bisa Ustaz jelaskan. Hari ini dunia melihat hak asasi manusia sebagai payung. Sementara kebanyakan para pemikir yang bergerak bidang HAM, asasi manusia, melihat agama sebuah segmen di dalam koridor HAM gitu, human right. kalau kita lihat sebaliknya sebenarnya, bahwa hak-hak manusia itu hanya sebagai segmen kecil dari konteks agama sebenarnya. Ini kita balik. Jadi kalau dunia barat melihat hak agama hanya satu bagian kecil dari HAM, sementara dalam konteks Islam adalah HAM hanya bagian kecil dari siklus agama begitu. Saya ingin mendapat penjelasan dari Ustaz yang sudah lama di Kairo begitu. Nah, itu bagaimana pengalaman selama di Kairo ketika dunia hari ini menuduh, terutama negara barat, melihat bahwa implementasi HAM di kawasan negara Timur Tengah itu dianggap bertentangan dengan pelaksanaan hukum Islam di negara Timur Tengah, itu dikatakan oleh negara barat itu bertentangan dengan HAM. Ini mohon penjelasan bagaimana Ustaz. Terima kasih. Jadi sementara tiga terlebih dahulu, nanti dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Pertanyaan-pertanyaannya menarik, ya. Dan yang berkaitan tentang konsep rumah tangga sakinahnya justru tidak banyak disentuh, ya. Berarti insyaallah sudah paham, ya. Kalau kita tadi bicara dalam sehari bersama Al-Qur'an, berarti tinggal kita aplikasikan. Cuma jangan sampai kemudian kita terjebak kepada apa yang disebut dengan tamattu fikri, kepuasan olah akal saja. Yeah. Karena hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yeah. Kalau kita terjebak kepada kepuasan mengolah akal, maka sebenarnya inilah yang kita lihat hadirin ikhwatal iman, jauh-jauh hari Nabi sudah mengatakan laukana dinu birra'yi lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'lahu. Kalau agama ini semuanya dengan akal, mestinya bawahnya khuf itu lebih utama untuk dibasuh ketimbang atasnya. Padahal kalau kita pakai khuf itu kan yang dibasuh cukup atasnya. Kita aja mohon maaf yang kentut pantat yang diusap muka. Yeah. Jadi kadang bukan demikian. Hadirin khotol iman rahimakumullah, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama adalah bahwa kita belum masuk tentang masalah hak dan kewajiban suami istri. Maka ketika kita sampai kepada poin kewajiban suami istri, yang menjadi kewajiban suami adalah memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Standar layaknya para ahli fikih mengatakan sangat sesuai dengan tergantung kepada dua hal. Tergantung kepada kondisi dan situasi. Artinya gak bisa dong kita di sini kemudian kita kasih bekal kepada istri kita 1 juta nih. Kok 1 juta mas? Di Jakarta udah banyak tuh. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Yang kedua disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Ya, itu batasan syar'inya tentang bagaimanakah nafkah, pakaian, dan juga tempat tinggal bagi seorang istri. Jadi itu kewajiban suami. Dengan demikian hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sebenarnya ketika seorang wanita berpenghasilan bukan merupakan tuntutan bagi dia. Ini merupakan kemuliaan batin untuk bersama dalam sebuah rumah tangga. Nah hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya ingin mengatakan bahwa terkadang kita budaya timur, ya, kurang menentukan masalah mana hak, mana harta istri, mana harta suami. Terkadang kita tabu. Kita kan udah satu keluarga, masa ada istilah harta istri, harta suami, Ustaz? Hadirin khotal iman, ternyata sikap seperti ini, ketika dia tidak tegas, itu dikhawatirkan menjadi masalah suatu hari. Sekitar 1 minggu yang lalu, saya dapat pertanyaan dari Saudi. Yeah. Ada seorang ekspatriat kita yang kerja di perminyakan sana. Dia cerita bahwa ada kawannya, karena sang suami bekerja dan jarang punya waktu, maka ketika mereka dikasih rejeki beli rumah di Indonesia, yang ngurusin rumah adalah istrinya. Karena suaminya kan kerja. Akhirnya yaudahlah mama aja yang bisa pulang, mama urus deh. Dia ke notaris, kemudian nama rumah itu atas nama sang istri. Permasalahannya adalah hadirin khotol iman, ternyata sang suami ini meninggal dunia. hampir seluruh harta atas nama sang istri. Maka kemudian dari pihak orang tua sang suami, karena mestinya, ya, kalau suami ini, kalau laki-laki ini punya harta warisan, mestinya kan ada ahli waris, ibunya, bapaknya. Nah sekarang semuanya itu atas nama sang istri. Ketika istrinya itu diajak, ayo dong kita bagi. Kan ini semuanya adalah karena hasil jerih payah suami kamu. Ternyata sang istri gak mau. Kan atas namanya atas nama saya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, secara hukum fikihnya memang hitam di atas putih, itu yang kita lihat. Atas nama siapa itu? Walaupun de factonya uangnya dari sang suami, tapi de jurenya secara hukumnya atas nama sang istri. Bisa dipahami? Itu karena kita kadang gak biasa mana harta mama, mana harta kita. Begitu juga misalnya hadirin khotal iman, misalnya ya, kita mau beli rumah, waduh kurang nih, yaudah deh pak gak apa-apa, ada warisan nih dari orang tua saya, campur. Padahal rumah itu misalnya atas nama sang suami. Bisa dipahami? Padahal hadirin khotal iman rahimakumullah, ada beberapa sumber yang itu merupakan hak istri sepenuhnya. Sekali lagi saya katakan, ya, ini agak berat nih karena sudah mulai masuk bab fikih. Ada beberapa sumber yang itu merupakan hak istri. Yang pertama adalah dia mendapatkan mas kawin. Mas kawin itu sepenuhnya hak istri. Yeah. Sepenuhnya adalah hak istri. Yeah. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, Islam tegas dengan masalah mas kawin ini. Kalau seorang suami ingin kemudian katakanlah menggunakan mas kawin tersebut, harus dengan kemuliaan dan kerelaan sang istri. Dalam surat An-Nisa ayat 5 jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau si perempuan hatinya baik, mulia, kemudian membolehkan mas kawin tersebut untuk dipakai bersama, maka makanlah dengan tenang dan mendapat keberkahan dari Allah. Tapi kalau enggak. Makanya hadirin khotal iman rahimakumullah, pernah menjadi suatu hal, pernah menjadi suatu masalah, ya. Ini mohon maaf, ini kayaknya online saya enggak sebutin di mananya. Ketika ternyata seorang suami tidak jujur dalam masalah mas kawin. Enggak jujurnya gimana? Ya. Orang tua sang wanita minta mas kawin itu dengan uang. Kalau saya rupiahkan mungkin sekitar 50 juta. Nah hadirin khotal iman rahimakumullah, waktu kita akad nikah, waktu dia akad nikah, bukan kita. Ya. Waktu dia akad nikah, kemudian kan akad nikah, kemudian ditunjukin nih mas kawinnya. Karena jumlahnya cukup banyak, jadi gak dihitung. Ternyata duitnya kurang. Yang begini nih yang kacau nih. Ya. Paham ya? Ya. Jumlahnya itu, ya. Saya mengatakan senilai 50 juta. Bisa dipahami lah. Berarti bukan orang di Indonesia. Cuma senilai 50 juta. Jadi jumlahnya cukup besar. Jadi waktu lagi akad nikah gak sempat dihitung. Cuma selesai akad nikah. Ya, dibisikin kepada sang istrinya. Itu kotak mas kawin cepat masukkan. Sang ibu dari wanita itu curiga. Kemudian setelah dihitung ternyata kurang. Di sini ada ustadz-ustadz, ada para ulama, sah nggak hukumnya orang nikah kayak begitu? Hah? Gimana ustadz? Gimana para alim ulama di sini? Oh, masya Allah ya, ya, ya. Ikhtilaf al ulama ya, berbeda pendapat kayaknya ulama di Westall nih. Ya. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Kembali saya ingin sampaikan bahwa ya, mas kawin itu hak murni seorang istri. Yang kedua, ini karena kita ngebahas tentang hak murni seorang istri adalah hadirin khotal iman, warisan. Yeah. Dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, maka hadirin khotal iman, itu hak murni dia. Kalau ingin digabung hartanya dengan kita, itu karena kemuliaan hati sang wanita tersebut. Kalau enggak, seorang suami tidak bisa memaksakan. Yeah. Yang ketiga, termasuk diantaranya adalah masalah penghasilan seorang istri. Cuma hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, dalam masalah ini Saya katakan tadi, masalah komunikasi dia sangat penting. Sehingga, kalaupun penghasilan itu merupakan hak seorang istri, alangkah baiknya kalau pada saat dia akan menggunakan, dia komunikasi dengan sang suami. Jangan sampai tahu-tahu, ush, apaan nih mah ada kursi di sini? Gak apa-apa mah, duit dari Centerlink, habis dari Westall tadi mamah mampir ke IKEA. Sering lewat jadi tahu, masuk sih belum pernah. Cuma sering lewat dari sini ke Cirebon, sini Cirebon, apa, Kregeben gitu. Sering lewat. Bingung bacanya, saya baca aja Cirebon, Kregeben. Jadi hadirin khotol iman rahimakumullah, jadi walaupun itu hak dia, tepat tetap alangkah baiknya kemudian dikomunikasikan. Agar rumah tangga kita jangan jadi rumah tangga pasar. Tahu rumah tangga pasar? Jadi ada beberapa tipe rumah tangga. Ada diantaranya rumah tangga pasar. Rumah tangga pasar itu saling tawar. Oh, papa juga kemarin begitu, mama begini. Nah, itu rumah tangga pasar tuh. Jadi saling nahan gitu ya. Mama jemput anak-anak ya. Enggak ah, papa kan dari tadi ah gitu. Jadi yang bagus itu rumah tangga masjid, fastabiqul khairat. Itu nanti babnya lain lagi. Ada macam-macam tuh, ada rumah tangga pasar, rumah tangga masjid, macam-macam. Kalau rumah tangga pasar kan saling tawar-menawar gitu. Pokoknya gaji mamah boleh, tapi papa juga, aduh, begitu tuh, itu saling tawar-menawar begitu. Hadirin khotol iman rahimakumullah, intinya adalah itu hak dari wanita, cuma sebaiknya dia dikomunikasikan. Agar jangan sampai kemudian sang suami pun berpikiran, ah, kalau kamu begitu, saya juga bisa begini. Itulah yang kemudian menjadikan rumah tangga itu kayak pasar. Jadi bagusnya kalau dikomunikasikan. Yang kedua hadirin khotol iman rahimakumullah, berkaitan dengan kesetaraan gender. Hadirin khotol iman rahimakumullah, yang menariknya dari Islam adalah kalau kita membaca, mempelajari, menghayati Islam, maka hadirin khotol iman rahimakumullah, Islam memberikan solusi yang lengkap, tepat. Yang pertama, Islam mengakui adanya kesamaan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah. Sekali lagi saya katakan, Islam mengakui laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah. Sehingga, sebagai hamba Allah, perempuan juga berhak yang pertama, mendapatkan kesempatan ibadah. Bisa dipahami? Makanya sholat, laki-laki diwajibkan, perempuan juga diwajibkan. Puasa, laki-laki diwajibkan, perempuan juga demikian. Jadi selaku hamba Allah, mereka berhak mendapatkan apa yang dalam tuntunan secara lebih formal mesti didapatkan oleh wanita. Pendidikan dan lain sebagainya. Tapi Islam dengan bijaknya hadirin khotol iman, karena Islam adalah agama yang fitrah, maka Islam tahu ada kekhasan tersendiri antara laki-laki dengan perempuan. Disitulah kemudian hadirin khotol iman rahimakumullah, ada yang lebih spesial tentang wanita. Disitulah ada kekhasan wanita. Yang tadi saya katakan, dalam kajian ilmu fisiologinya saja, secara struktur tubuh manusia beda laki-laki dengan perempuan. Dan orang yang mengatakan setara gender dengan mengatakan sampai kepada hal tersebut sama, dia telah menyalahi daripada kodrat manusia. Gak usah jauh hadirin khotol iman rahimakumullah, dalam ilmu fisiologinya, cara bernafas laki-laki dengan perempuan sudah beda. Kalau laki-laki bernafas lebih panjang, kalau perempuan bernafas lebih kerap atau lebih sering. Jadi jangan sampai baru kawin 2 bulan, naik tangga, ngedenger nafas istri, makanya mah diet, jangan begini. Itu bukan masalah gemuk atau bukan, memang nafasnya lebih sering. Ini sih baru kawin 3 bulan ya, rumahnya flat, naik tangga, ngedengar istrinya, makanya mah diet gitu. Bukan begitu, memang nafasnya lebih sering. Tadi struktur otaknya pun beda, cara mengatasi masalahnya pun beda. Maka itu hadirin khotol iman rahimakumullah, ada kekhasan tersendiri. Itu yang tidak difahami oleh kalangan yang mengusung kesetaraan gender. Dan hadirin khotol iman rahimakumullah, sebenarnya ambigu sekali. Ketika bulan Mei kemarin saya ada di Sydney, itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kan lagi rame tuh waktu itu tentang masalah ya ini. Hadirin ikhwatal iman, yang menariknya adalah di salah satu karikatur waktu itu kalau nggak salah ada Mother's Day ya, bulan Mei Mother's Day ya. Ya. Itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, mohon maaf, di situ ada karikatur ya. Dua orang sejenis yang waktu itu dua orang sejenis lagi nanya, hari ini Mother's Day, siapa di antara kita yang mother? Jadi dari situ saja sudah mulai adanya penolakan, ini keluar dari kodrat. Jadi hadirin khotal iman, kembali ya Bu ya, bahwa Islam memberikan payung yang namanya kesamaan, itu adalah kesamaan hak selaku hamba Allah. Tapi ketika masing-masing memiliki fisik yang berbeda, ya, maka kemudian Islam memberikan kekhususan tentang hal ini. Ya. Yang ketiga menarik, ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Kalau enggak salah dari Aceh, Pak ya. Kita ketemu 2009 dengan beliau. Ya. Kartu namanya masih LLM waktu itu. Saya masih ingat beliau, mungkin sudah lupa, ya. Ya, ingat ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Berkaitan dengan hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Katanya di Timur Tengah, ya, banyak berkaitan dengan HAM yang kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, apa tadi bahasanya, yang ternodai ya, menurut apa namanya, barat ya. Sebelumnya dikatakan bahwa hak agama itu menurut barat bagian kecil dari HAM ya. Bapak ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati, saya ingin mengatakan simple saja ya. Agama merupakan payung umum ya. Ini karena beliau juga orang hukum ya. Di bawahnya itu ada hukum, dan yang lebih kecil lagi itu adalah politik. Apa maksudnya ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, terkadang ada sesuatu yang legal secara syar'i belum tentu legal secara konun, secara undang-undang. Saya berikan waktu untuk merenung. Ada sesuatu yang secara syar'i legal, tapi secara undang-undang mungkin tidak legal. Apa Pak contohnya Pak? Pernikahan lebih dari satu bagi PNS. Secara syar'i legal, undang-undang nggak legal. Dan kalau sudah masuk dalam wilayah politik, lebih keruh lagi. Dipolitisasi. Itu saya ingin kemudian kita open mind, itulah ruang-ruangnya. Jadi dengan demikian agama itu sebenarnya lebih luas. Yeah. Agama itu sebenarnya lebih luas, dan keliru kalau orang yang kemudian kebalik, agama itu bagian daripada HAM, keliru. Yeah. Nah hadirin khotal iman rahimakumullah, yeah, saya hanya ingin memberikan fakta yeah, bahwa kalau dikatakan pelaksanaan hak asasi manusia di Timur Tengah itu ternodai, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, sekarang ini barat kebingungan dengan adanya musim semi di Arab. Karena mereka selama ini mendukung rezim-rezim yang ternyata kontradiktif dengan apa yang mereka ajarkan. Katanya demokrasi. Katanya melayani dan juga memberdayakan ekonomi. Ternyata rezim yang selama ini erat dengan barat enggak seperti itu. Maka terjadilah musim semi di Arab. Yeah. Arab Spring. Yeah. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Kami sekeluarga sekitar 9 tahun di Mesir. Tahu betul bagaimana Mubarak. Yeah. Sampai bagaimana represifnya hadirin khotal iman rahimakumullah. Sampai ada istilah wa anna lil judroni adhanan. Tembok aja punya telinga. 4 tahun lalu sebelum kemudian terjadinya transformasi demokrasi di sana. Yeah. Ada seorang kawan pergi ke Mesir, pagi hari waktu dia lagi exercise, ketemu sama polisi, lagi megang pistol, lagi megang maaf, senjata, kemudian lagi nyanyi lagu sedih. Ditanya, ya, pagi-pagi lagunya sedih bener. Ya. Dia bilang, yang sedih bukan cuma saya, ini senapan kalau bisa nyanyi lagu sedih, dia juga nyanyi begitu. Ditanya, emang kenapa? Dia cerita dia umur sekian, ternyata belum mampu menikah. Tapi hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, yang ternyata membuat hal seperti itu, ya rekanan mereka sendiri. Ya. Makanya kemudian terjadilah musim semi, hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Jadi hadirin khotal iman, sebenarnya ketika mereka menuduh ya, bahwa terjadi penodaan terhadap HAM di wilayah Timur Tengah, yang melakukannya temannya mereka sendiri. Ya. Itulah makanya sekarang mereka kelabakan, karena mereka selama ini tidak punya jaringan bagaimana berkomunikasi dengan orang baik di Arab. Bingung ketika sekarang berubah. Terjadinya Arab Spring, bingung mereka. Gimana kemudian untuk jalin komunikasi? Contoh misalnya tentang di Mesir. Baru saja terbentuk parlemen dengan suasana demokrasi yang lebih bagus. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, keputusan parlemen Mesir adalah menyetop ekspor gas ke Israel. Tahu kenapa? Karena harga gas yang diekspor itu lebih murah ketimbang gas yang dibeli buat rakyatnya sendiri. Irasional. Maka disetop. Bagaimana mungkin orang dagang ke orang lain lebih murah, ke orang sendiri, ke keluarga sendiri ternyata lebih mahal? Ya, kita lihat. Ya. Jadi adanya ambigu dalam hal ini. Ya. Makanya ketika mereka mengatakan terjadi penodaan terhadap HAM, itu maling teriak maling. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, makanya kemudian terjadi Arab Spring atau yang disebut dengan Ar-Rabi' al-Arabi, musim semi di Arab. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, saya kira saya cukupkan demikian. Ya. Udah jam 10 nih Pak. Ya. Ya. Ya. Saya kira kelemahan kita di umat Islam, Pak Agus. Saya kira satu kelemahan kita di kalangan umat Islam adalah bagaimana mengkomunikasikan yang sesungguhnya kepada dunia barat pada hari ini. Kenapa tadi saya katakan, saya menyebut sebenarnya kalau saya refer kepada siapa yang menyebutkan bahwa agama bagian dari HAM itu yang menyebutlah namanya Elizabeth Mayer dalam bukunya Islam Human Right, itu orangnya yang menyebutkan. Nanti buku itu di Malaysia sudah dibaca lebih lanjut. Itu sangat jelas dia kenapa menyebutkan begitu, karena bagi dia HAM itu segalanya, agama satu segmen kecil. Padahal tidak demikian dalam kacamata Islam. Islam adalah segalanya, HAM bagian kecil gitu. Nah, itu yang terbangun hari ini di dunia internasional adalah sepertinya agama dikecilkan oleh HAM gitu. Nah, padahal yang sesungguhnya sebaliknya, cuma kita belum berhasil mengkomunikasikan ke dunia barat bahwa inilah sesungguhnya terjadi. Nah, ini kelemahan kita pada hari ini mungkin belum mampu mengkonter isu-isu yang hari ini menjadi Ghazul Fikri, sehingga kita terus terpojokkan begitu. Nah, saya kira itu kelemahan kita di sini pada hari ini. Terima kasih. Pak. Lagi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Ustadz sempat menyentil masalah sakinah mawadah warohmah, saya ingin menanyakan mengenai sebenarnya makna dari sakinah mawadah warohmah itu seperti apa dan bagaimana cara mewujudkannya. Dan pertanyaan ini saya hubungkan dengan fenomena masyarakat modern saat ini yang banyak keluarga-keluarga yang masih dalam konteks pernikahan, tetapi sang suami atau bahkan sang istri itu meninggalkan keluarga intinya untuk misalnya mencari penghasilan gitu. Karena kan fenomena sekarang pekerjaan itu sudah mulai lintas kota, lintas daerah, lintas pulau, bahkan lintas benua gitu. Apakah dimungkinkan mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah dengan bentuk bentuk keluarga yang model sekarang itu seperti ini gitu. Kalaupun misalnya bisa, khususnya kalau misalnya yang sang istrinya ya, keluar atau meninggalkan untuk sementara dalam tanda kutip itu, atau mungkin bahkan juga suaminya juga lah. Itu bagaimana tips-tipsnya agar menjaga supaya keluarga ini tetap sakinah, mawadah, warohmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, pertanyaan yang menarik dan bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan jawabannya ya. Tentang masalah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Istilah sakinah, mawaddah, warahmah itu diambil dalam surat Ar-Rum ayat 21 ya. Sebenarnya inti dari keluarga itu adalah terwujudnya kata-kata sakinah, Bu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ar-Rum tersebut, litaskunu ilaiha, agar engkau merasa tentram. Jadi hubungan suami istri adalah bagaimana ketentraman, bagaimana kebahagiaan batin sebelum kebahagiaan fisik. Lalu kemudian Allah menyatakan waja'ala bainakum mawaddah, baru ada kata-kata mawaddah. Yang kedua warahmah dan juga rahmah. Saya tadi sempat bercerita di pagi di siang tadi ketika acara sehari bersama Al-Qur'an, bahwa dalam Al-Quran itu ada 8 jenis kata berkaitan tentang cinta. Yang pertama itu yang disebut dalam surat Ar-Rum tersebut adalah cinta mawaddah. Mawaddah dari kata-kata wadda ya waddu adalah rasa cinta yang menggebu. Ini biasanya adalah rasa cinta di awal-awal usia pernikahan. Jadi cinta yang menggebu. Biasanya kalau berjauhan, wah SMS-annya tuh mesra gitu ya. SMS ke istrinya, mah di Melbourne cuma ada 2 bintang, satu dan langit dan satu lagi dirimu. Wow. Keluar dari pengajian di sini udah SMS-an, mah nanti tolong ambilkan kacamata di mobil, kacamata hitam. Kenapa emangnya pah? Aku khawatir silau melihat kecantikan dirimu. Wow. Udah deh. Itu cinta mawaddah tuh. Itu yang namanya cinta mawaddah. Jadi perasaan menggembu dan itu biasanya di awal-awal pernikahan. Makanya diletakkan pertama. Cinta dalam Al-Quran yang kedua adalah rahmah. Di mana hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika usia pernikahan itu sudah memasuki usia yang kesekian, maka bukan lagi Allah katakan mawaddah tapi rahmah. Jadi sudah bertukar menjadi kasih sayang. Makanya kita lihat ya, katakanlah orang tua kita atau mereka yang usia pernikahannya cukup lama, udah gak musim kayak begituan. Jangan sampai kemudian hadirin khotal iman, istri kita bilang, "Pah, kok gak pernah lagi sih ngasih bunga?" Gitu. Hah? Enggak Bu, udah ganti bunga deposito Bu. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, tidak ada yang berubah dalam cinta sang suami, yang ada sudah bertukar menjadi cinta rahmah. Jadi sudah ibarat bagaikan kakak dengan adik. Makanya enggak ada lagi SMS-SMS begitu. Enggak ada lagi SMS, jangan cari cintaku di e-book atau di Google. Karena tidak dijual bebas. Jangan cari di Facebook karena tidak dipampang secara resmi. Tapi cari di labuk hatimu. Wah, enggak ada lagi yang begitu, Bu. Ya. Ini bentar makin keluar repot. Itu kalau kota orang Jakarta, lebay, Bu, yang begitu, Bu. Lebay yang begitu. Biasa aja lagi gitu ya. Ini makin malam makin hangat ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah ya. Yang ketiga ya, ini sekedar ngebedain aja ya. Yang ketiga, cinta dalam Al-Qur'an itu disebut dengan ra'fah. Ya. Dalam ayat tentang zina Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'khudzkum ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai rasa cinta itu mengalahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Terkadang ada rasa cinta yang bukan pada tempatnya. Contoh misalnya, kita pengen ngedidik anak kita sholat, tapi jangan deh mas, kesian. Nah itu cinta rofa. Mestinya harus kita paksakan. Ada ungkapan seorang ibu yang begitu terkenang di saya. Dia cerita, Ustadz, saya suami istri kerja, tapi alhamdulillah sejak kecil saya biasakan anak saya untuk sholat. Di ujung dia mengatakan suatu kalimat yang saya sampai sekarang masih terngiang. Dia bilang, mendingan masih kecil saya suruh dia sholat, dia nangis, daripada udah gede saya suruh dia sholat, saya yang nangis. Dalam kata-kata itu. Paham ya? Mendingan lagi kecil kita suruh dia nangis. Mungkin sholat juga baru satu rakaat, habis sujud gak bangun-bangun lagi gitu. Ya namanya anak-anak. Ya. Kata dia, mendingan lagi kecil saya suruh sholat dia yang nangis, ketimbang nanti ketika udah besar saya suruh sholat saya yang nangis. Itu cinta ro'fah, Bu. Yang terkadang ya, cinta ini menghalangi kita terhadap suatu kebenaran. Pengen ngedidik anak, aduh kesian deh, ada rasa gak tega ya. Ngelatih dia wudu, oh dingin gitu. Ya. Gak apa-apa ya. Ya. Nah yang lima lagi nantilah, kalau suatu saat lagi ya. To be continued ya. Soon ya, insyaallah ya. Ini pertanyaannya karena ingin menjawab bahwa kata-kata sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya itu merupakan gambaran usia pernikahan. Yang terpenting adalah sakinahnya. Nah hadirin khotal iman rahimakumullah. Kembali bahwa kalau ditanya tentang bagaimanakah yang kemudian menjadikan sebuah rumah tangga itu sakinah. Hadirin khotal iman itu tadi, Bu. Dasarnya adalah keimanan. Saling terus terang dan jujur. Saling memahami. Nah sekarang kalau kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, saya faham pertanyaannya adalah bagaimana kalau ternyata kerja suami kadang merentasi bukan saja tempat tapi juga daerah dan bahkan benua. Maka hadirin khotal iman rahimakumullah, kembali kepada poin ketiga tentang masalah pemahaman. Adakah suami istri mereka mengedepankan kewajibannya ataukah tidak? Artinya, apakah kewajiban dia bisa dia tunaikan atau tidak? Kewajiban tentang masalah nafkah, masalah yang lain-lainnya, hadirin khotal iman rahimakumullah. Karena itu, berkaitan tentang hal ini, kata kuncinya adalah apakah mereka mampu memenuhi kewajibannya ataukah tidak? Kalau sudah ada di antara pilar-pilar kewajiban itu yang kemudian tercederai, maka inilah yang biasanya mengganggu dalam kehidupan rumah tangga. Kemarin sebelum Ramadan kami datang, sebelum Ramadan kami juga hearing dengan pihak KJRI di Sydney. Kami beberapa organisasi dan juga beberapa ustadz datang ke KJRI karena memang mereka juga mengundang, kita ada program dakwah ke penjara-penjara, Bu. Karena beberapa masyarakat kita itu masuk penjara, memang mereka gak ngerti. Jadi mereka kena delik, mereka menyelundupkan orang secara ilegal ke dalam Australia. Itu biasanya mereka daerah Batur orang juga. Jadi saudara kita juga orang-orang yang dari daerah Jawa Barat, mereka sebagai nelayan, tiba-tiba ada kapal, boleh gak anterin kita. Jadi mereka menjadi nahkoda, ada satu lagi menjadi ininya, tahu-tahu ketangkep. Nah hadirin khotal iman rahimakumullah, salah satu yang kita pendampingan adalah bagaimana pendampingan ini kita berkomunikasi dengan keluarganya. Karena tidak sedikit yang kemudian rusak rumah tangganya karena sang istri beranggapan, ini suami pergi berlayar, nelayan, kok gak pulang-pulang. Dia gak tahu bahwa suaminya kena penjara. Jadi mereka gak tahu. Nah inilah kemudian kemudian peran kita selaku saudara, baik saudara selaku muslim maupun saudara selaku satu bangsa, untuk kemudian memberikan bantuan kepada mereka. Nah kembali kenapa saya ceritakan itu, karena ada suatu poin tentang kewajiban mereka yang ternyata dianggap oleh istrinya sudah tidak bertanggung jawab. Akhirnya menjadikan rumah tangga mereka kandas. Jadi intinya adalah bahwa apakah tanggung jawab itu, kewajiban tersebut bisa ditunaikan ataukah tidak. Ya. Dalam komunikasi, dalam suami istri, maka suami istri yang ingin sakinah, maka hadirin khotal iman rahimakumullah, tanggung jawab ini mesti dipenuhi. Ya. Singkat, tanggung jawab atau kewajiban suami yang pertama menggauli dan apa namanya, bagaimana memperlakukan istrinya dengan baik. Itu kewajiban suami yang pertama. Dalilnya jelas dalam surat An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Bagaimana memperlakukan istrinya dengan baik. Ya. Yang kedua, di antara kewajiban suami adalah nafkah. Tadi sudah kita singgung sedikit. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, begitu juga dengan kewajiban istri. Bagaimana kewajiban istri adalah melayani suaminya dengan baik, taat kepada suaminya. Ya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, ya, kalaulah aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, pasti aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini bukan sesuatu yang kemudian berlebihan, yang ingin disampaikan adalah taatnya. Ya. Tapi kita juga harus memahami hadis dengan baik, ya. Jangan sampai kemudian kita salah faham. Suami baca dalam buku, wah, ini ada hadisnya nih mah. Ya. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu fa'abat la'anatal malaika hatta tusbih. Kalau suami ngajak istrinya untuk campur, ternyata sang istri enggan, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Nah, ayo mah. Ntar dulu malaikat, jangan dicatat dulu, ntar dulu. Ya enggak gitu amat kali. Ya. Pemahaman hadis itu tidak seperti itu, hadirin. Ya. Ya. Bagaimana kalau sang istri ternyata betul-betul letih, sakit. Ya. Makanya belajar hadisnya yang lebih dalam. Ya. Sehingga tidak salah kaprah. Ya. Sehingga kemudian kita juga tidak lancang mengatakan kepada Islam, oh kok begini begitu. Ya. Terkadang kita yang salah memahami. Ya. Jadi hadirin khotal iman, kembali bahwa ya, untuk masalah ya, yang kerjanya merentasi jauh tersebut, maka pertanyaannya adalah apakah dia bisa melakukan kewajibannya kepada pasangannya, apakah pasangannya tersebut ridho dengan keadaan itu. Ya. Ini semuanya menjadi faktor yang kemudian apakah keluarga tersebut bisa tetap dikatakan sebagai keluarga sakinah ataukah tidak. Ya. Wallahu a'lam, hadirin khotal iman rahimakumullah, demikian saja, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian, demikian pemaparan materi tentang keluarga sakinah oleh Pak Agus. Dan sengaja tidak semuanya disampaikan karena insya Allah masih ada satu pertemuan lagi dengan Pak Agus. Jadi don't miss it, jangan sampai kehilangan waktu tanggal hari apa Pak? Selasa ya? Hari Selasa insya Allah. Dan jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, insya Allah mulai besok pagi kita kedatangan tamu juga dari Indonesia, Bapak Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Beliau doktornya adalah gender dalam Islam.